أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع بعلوم إسرار في الدارين آمين. Dan sanad yang bersambung sampai dengan penulis kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah meridhai beliau dan kita semua insyaallah. Qala, berkata beliau. Ini hadis kita sampai bapak-bapak, saudara-saudara semua yang mulia, kita sampai pada pelajaran hadis pada kali ini gitu berkait dengan jemtasnya, nggak bisa masuk ini. Sudah. Berkait dengan sikap kita ketika ada orang datang kepada kita meminta pertolongan atau meminta bantuan, baik dalam bentuk harta atau bantuan yang lain, atau ia meminta perlindungan. Ini hadis pada penomoran di dalam kitab Bulughul Maram ada di nomor 309. Saya bacakan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini beliau adalah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, seorang al-muktsirin fi riwayat al-hadis, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan jumlahnya riwayat hadis dari beliau. Begitu, dan ini termasuk beliau adalah termasuk satu ulama-nya para sahabat, Abdullah bin Umar. Juga Abdullah bin Abbas, juga Abdullah bin Amr. Begitu, dan sahabat-sahabat yang lain. Qala, berkata ia Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda beliau, man ista'adzakum billah fa'idhu, wa man sa'alakum billah fa'atu, wa man atakum ilaihi ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu fad'ulah. Akhrajahul Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, man ista'adzakum billah fa'idhu. Kalau ada yang meminta, memohon pertolongan, perlindungan daripada kalian, maka lindungilah ia. Maaf, saya minta tas saya itu. Sering lari ini dia. Sebentar bapak-bapak. Ini dia hadisnya. Man ista'adakum billah fa'idhu. Barang siapa yang datang kepada kalian satu orang untuk meminta perlindungan, maka lindungilah ia. Terkadang orang ketika meminta perlindungan itu sedemikian berharapnya sampai dia menyebut, bersumpah atas nama Allah, tolong lindungi saya demi Allah. Dia mengatakan seperti itu misalnya, dengan harapan kesungguhan yang kuat, maka lindungi orang itu. Nabi SAW sampaikan, wa man sa'alakum billah fa'atu. Dan barang siapa yang datang kepada kalian satu orang meminta sesuatu, baik itu berupa harta ataupun pertolongan yang lain, maka berikanlah itu, kasih sesuatu kepadanya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan siapa yang diberikan, ada orang datang kepadanya memberikan sesuatu. Ada orang datang kepada saya memberikan sesuatu, maka fakafi'u, balaslah kebaikan orang tersebut. Balas kebaikannya dengan kebaikan. Begitu, fa'ilam tajidu fad'ulah. Kalau kita tidak bisa membalasnya, kalau kita tidak bisa memberi bantuan, kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang diminta orang, minimal ada kalimat baik dari lidah kita dengan mendoakan mereka itu, orang-orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Bapak saudara semua, ini adalah salah satu prinsip dalam agama kita agar kita sebagai seorang mukmin berusaha untuk memberi kepada orang yang meminta kepada kita. Di dalam ayat Al-Qur'an pada surah Adz-Dzariyat, juga ada surah Al-Ma'arij, ada ayat serupa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta mereka, pada harta kita semua kaum muslimin mukminin, itu ada haknya orang, apa itu namanya, miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Artinya dia enggak dapat bagian dan dia enggak minta, orang itu berusaha menjaga dirinya, tidak meminta sekalipun dia dalam keadaan sulit. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang dibangun agama kita, agama Islam. Bahkan kita termasuk dianggap orang yang mendustakan agama kalau sampai kita tidak mau menolong orang yang meminta atau mengharap sesuatu dari kita berupa bantuan atau yang lain. Seperti pada surah, bisa kita lihat contohnya pada surah Al-Ma'un misalnya. Nah, kalau kita baca itu surah Al-Ma'un, ini surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzdzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatin sahun wa yamna'unal ma'un. Di dalam surah ini ada 3 atau 4 pertanda orang dianggap sebagai pendusta agama. Tanda yang pertama adalah dia ketika ada anak yatim, mohon bantuan kepadanya, ada anak yatim yang semestinya ia bantu, bahkan ia bersikap kasar. Orang itu kasar kepada orang yang susah, orang yang miskin, contohnya anak yatim. Yang kedua, sikap yang kedua itu, dia bukan sekedar tidak membantu orang lain, bahkan dia mencegah orang lain untuk membantu orang yang susah. Dia bilang kalau ada orang, dia lihat temannya mau kasih orang, dia bilang, buat apa dibantu orang kayak gitu, sering minta-minta doang, gak ada manfaatnya, dia bantu dia, gak ada kembali manfaat buat kita semua. Dia katakan begitu. Dia bukan hanya tidak memberi bantuan, bahkan dia menghalangi orang untuk memberi bantuan. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang ketiga adalah, ancaman Allah berikan itu kepada orang yang sholatnya tidak benar. Ketika ia sholat dalam keadaan atau dengan cara mengakhirkan sholat dari waktunya. Dan orang tersebut ketika sholat atau ibadah, dia berharap pujian dari manusia dengan istilah yura'un atau riya. Yang terakhir, 4. Jadi saya sebut, 1 tadi tidak bersikap baik sama orang. Yang kedua, bukan sekedar tidak membantu, bahkan mencegah orang lain dari memberi bantuan. Yang ketiga, berkait dengan sholat, agar kita sholat tepat waktu dan ikhlas, jangan riya. Yang keempat adalah, wayamna'unal ma'un. Jadi kalau kita boleh jujur, pada surah ini, orang dianggap mendustakan agama hanya satu kaitannya dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah sholat. Yang lain adalah hubungan manusia dengan manusia. Artinya, kita ini bukan orang yang beragama dengan baik kalau dalam sikap keberagaman kita, kita tidak berusaha menunjukkan kemurahan hati, kesantunan sikap, dan baiknya lidah, mudahnya untuk mendoakan orang di sekeliling kita. Tahukah Bapak apa artinya ma'un? Ma'un itu artinya perabot rumah tangga. Sendok, garpu, penggorengan, gitu. Itu ma'un. Mereka menafsiri juga bukan sekedar itu, bahkan alat-alat yang biasa digunakan orang beraktivitas sehari-hari seperti cangkul, sabit, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Orang yang tidak mau meminjamkan, ya sekedar minjemin aja dia gak mau nih. Minjemin sendok, minjemin piring. Jangan barang yang besar. Barang yang kecil dipinjam dia gak kasih. Kadang-kadang tanpa sadar kita melakukan sikap seperti ini. Ketika ada seorang datang kepada kita dari tetangga kita meminjam sesuatu, karena khawatir barang yang kita pinjamkan itu nanti dikembalikan dalam keadaan sudah tidak baik, kita enggan untuk meminjamkannya. Afwan ya ikhwan, kalau kita melakukan itu, Allah sebut kita mendustakan agama. Afwan. Kalau boleh pakai bahasa kasar, bohong-bohongan nanti agamanya. Bohong-bohongan saya agamanya. Agama cuma sekedar kamuflase. Tidak ada dalam diri dan jiwa kita itu agama. Saudara Bapak yang mulia, kalau boleh saya gambarkan, saya ada membuat sebentar ya Pak. Ini. Jadi, ibadah, kalau boleh kita lihat, lebih banyak sebenarnya ibadah dalam artian penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih banyak berkait dengan sesama manusia ketimbang ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebuah gambaran, dalam aktivitas Anda, dalam hidup sehari-hari 24 jam, kita 24 jam, berapa kali sholat? 5 kali yang wajib. Berapa lama kita sholat? 5 menit Ustaz. Hitung 30 menit. Satu hari satu malam. Itu baru 1/48 dari 24 jam bukan? 30 menit adalah setengah jam. Berarti kalau 24 jam, setengah jam itu dari 24 jam adalah 1/48. Sisanya ngapain kita hidup? Sisanya adalah beraktivitas dengan sesama manusia. Itulah bagian yang paling besar dari umur hidup kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Sebagai sebuah contoh, gambaran, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh bagaimana kita bersikap sebagai seorang Muslim, begitu, ketika menagih utang dan ketika ditagih utang. Cara menagih ini tidak benar, contoh ini tidak benar. Jangan dicontoh, maksudnya jangan bersikap seperti ini. Di dalam hadis sahih ada cerita, ada satu orang Yahudi datang ke masjidnya Rasulullah SAW, menagih hutang. Rasulullah berhutang kepadanya. Dia bukan sekedar menagih dengan kata-kata yang kasar, mengatakan Rasulullah sebagai seorang yang sering tidak menepati janji seperti ayahnya, seperti kakeknya. Bahkan dinistakan Rasulullah dan orang-orang tuanya oleh ini Yahudi. Begitu, bukan hanya itu, bahkan orang tersebut, Rasulullah mengenakan rida seperti ini, dicekik Rasulullah dengan ridanya. Tarik dicekik sama orang itu. Sampai merah wajahnya dan marah Sayyidina Umar bin Khattab sudah akan mengeluarkan pedangnya kepada orang itu karena sikapnya yang luar biasa kurang ajar kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menahan Sayyidina Umar dengan beri isyarat untuk tidak melakukannya. Setelah itu Rasulullah minta dilepaskan. Lepaskan. Rasulullah tanya kapan dia berhutang. Dijelaskan oleh orang itu satu ketika dia pernah menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berhutang. Hutang Rasulullah itu saat itu untuk memberi makan tawanan perang yang ada di masjid orang-orang musyrikin. Orang yang memerangi kaum muslimin lalu ditawan, diikat di tiang masjid. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, ini orang udah pada dikasih makan belum? Tawanan perang ini. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, biasanya kami memberi makan tawanan perang itu sebelum kami makan. Jadi ada makanan di rumah nih, sebelum kami makan kami kasih tawanan perang. Sisa dari apa yang mereka makan baru kami makan. Sekarang udah gak ada sama sekali, gak punya sama sekali untuk bagi orang ini. Rasulullah utus Sayyidina Ali bin Abi Thalib pinjam gandum untuk buat roti buat tawanan perang ini khususnya. Dan juga kaum muslimin yang sulit. Singkat cerita, berhutang Rasulullah karena hal tersebut. Sebetulnya itu hutang belum jatuh tempo. Belum jatuh temponya, belum jatuh masanya membayar hutang. Tetapi ini Yahudi memang buruk kelakuannya dan barangkali ada niatan lain yang dia punyai. Begitu. Akhirnya singkat cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab, untuk mencari pinjaman membayar ini orang Yahudi. Ini yang kalimat ini yang saya mau sampaikan. Ini bunyinya seperti ini. Nabi katakan kepada Sayyidina Umar, "Murni ya Umar bi husnil ada wa murhu ya Umar bi husnil talab." Umar jangan marah. Nasihatin saya agar kalau ngebayar utang, bayar utang tepat waktu. Kalau ngebayar utang itu bayar bukan hanya berikan apa yang menjadi kewajiban, tapi kalau bisa hadiahkan sesuatu buat yang menghutangi kita itu sebagai sebuah hadiah. Bukan riba ini hadiah yang tidak ditentukan di muka. Kita kasih setelah kita kembalikan, pada masa kita kembalikan. Begitu. Wa'murhu bihusni talab, dan ajari, kasih tahu itu orang, kalau nuntut, kalau minta dibayar utang, minta yang benar caranya. Begitu. Singkat cerita, akhirnya Sayyidina Umar carikan, dan Nabi SAW bilang lebihkan dari apa yang mesti dibayar. Dilebihkan. Jadi katakanlah minjamnya 10 liter gandum, dibayar dengan 10 liter, dan ditambahkan 1-2 liter gandum untuk hadiah buat itu orang Yahudi. Apa yang terjadi ya persis ini? Kalau saya boleh teruskan ceritanya. Itu Yahudi setelah diperlakukan seperti itu, dia mengatakan, saya sudah mendapati semua, saya dapati semua cerita tentangmu. Bahwa engkau adalah orang yang jujur, bahwa engkau begini, bahwa engkau begitu. Saya dapati itu semuanya, saya lihat ada. Seperti yang saya dapati dalam Taurat. Tetapi ada satu sifat, dikatakan bahwa engkau adalah seorang yang halim. Halim, ha, lam, ya, mim, halim. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala juga. Halim itu adalah sebuah sifat di atas sabar. Sabar itu orang yang kalau diperlakukan buruk, dia nggak ngebales. Halim, orang yang kalau diperlakukan buruk, dia membalas dengan kebaikan. Ini sifat halim, hilim. Begitu, Nabi dikatakan halim oleh Allah dalam Taurat. Saya belum pernah lihat, dan sekarang saya saksikan bahwa engkau adalah seorang yang halim. Engkau adalah seorang yang membalas keburukan manusia dengan kebaikan. Bapak saudara yang mulia, kalau boleh gambarin. Pak, hanya orang jahat, Tuan. Hanya orang yang tidak punya akal, apa itu namanya, akhlaknya buruk, yang membalas kebaikan dengan keburukan. Hanya orang jahat. Membalas kebaikan dengan kebaikan, itu sifat itu, karakter itu, ada pada semua manusia secara wajar. Tabiat kita begitu. Bahkan, minta maaf, seekor anjing, ya akhi, itu kalau Anda perlakukan baik, dia membalas kebaikan. Anjing tuh kalau kita kasih makan, dia akan jagain rumah kita, segala macam. Dia akan nurut, kita panggil, dia datang. Saya mau bilang, yang bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, bukan hanya manusia, bahkan seekor binatang bisa melakukannya. Semestinya kalau kita mau menaikkan harkat, nilai kemanusiaan kita, kita mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Itulah manusia sejati. Itulah manusia. Seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, ini gambaran skema bahwa kalau kita lihat hubungan manusia yang kita sebut dengan istilah hablum minallah dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya jauh lebih sedikit dalam keseharian kita hidup 24 jam tadi disampaikan. Sementara hubungan kita dengan apa yang ada di sekeliling kita, baik manusia ataupun alam, atau apapun termasuk orang-orang yang jahat sama kita, kaum musyrikin, orang kafir sekalipun, itu adalah bagian amanah Allah yang ditaruh kepada kita di atas pundak kita untuk kita bersikap. Saudara, kalau tidak ada orang yang tidak beriman, Anda tidak bisa membedakan mana iman, mana kufur. Kalau tidak ada orang berbuat jahat, Anda tidak bisa membedakan mana baik, mana jahat. Kalau tidak ada warna hitam, kita nggak kenal warna putih. Dengan sebab adanya keburukanlah baru kelihatan nilai kebaikan. Baru terlihat nilai sebuah kebaikan. Saya lanjutkan. Tadi disampaikan di dalam hadis di muka bahwa kalau kita dimintai perlindungan, dimintai sesuatu, kita disuruh beli. Beri, berikan apa yang mereka minta itu dengan sepenuh hati. Kalau ada orang memberikan kita kebaikan, kita disuruh balas. Kalau kita tidak mampu, ada orang minta, kita nggak mampu untuk ngasih, kita disuruh doain. Begitu pula pada saat orang memberikan sesuatu kepada kita dan kita tidak bisa balas, maka kita disuruh mendoakan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah hukum meminta, itu sesuatu yang baik? Tidak, saudara. Jadi, bangunan syariat ini, agama harus dilihat pada mi'yarnya, pada apa itu namanya, pada timbangan yang benar, mi'yar syara atau mizan syariah. Kita itu kalau diminta kasih, tetapi bukan disuruh menjadi peminta minta, bukan begitu. Kalau ada orang minjam sama saya, dia minjam sama saya. Saya ada tuntunan dalam Al-Qur'an disuruh fa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu kita lihat dalam keadaan sulit, kita harus tunggu sampai dengan dia mudah, jangan ditagi maksudnya. Kalau saya yang dipinjami. Tapi kalau saya yang minjam, saya harus segera memberi atau saya harus segera membayar apa yang saya pinjam itu sesegera mungkin. Nabi katakan layyul wajid yuhillu 'irduhu wa 'uqubatuh. Siapa yang punya keluasan harta sementara tidak mau membayar hutang, orang itu wajar pantas untuk dihukum dan pantas itu orang untuk dicerca, artinya dikatakan sebagai orang yang tidak menepati janji dan lain sebagainya. Gitu. Nah, Bapak Saudara yang mulia, ayat tentang misalnya dilarangnya kita, atau hadis tentang dilarangnya kita meminta-minta, kita bisa dapati dalam hadis-hadis sahih gitu serupa ini. Di dalam hadis sahih ini Imam Bukhari riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Umar juga, orang yang sama dengan riwayat hadis yang barusan kita baca. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhi muz'atun muz'atul lahmin. Kalau ada seorang kerjaannya minta-minta aja, nanti di hari kiamat pada saat menghadap Allah, tidak ada satu bongkah daging pun akan menempel di wajahnya. Orang itu akan dipermalukan di hari kiamat. Meminta-minta itu, Bapak, bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, ini hadis sahih menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaut, man yas'alu min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamr. Siapa yang meminta sesuatu sementara dia tidak butuh benar, sebetulnya dia bukan orang yang sulit benar, maka sama seperti orang yang memakan bara api. Dan banyak yang lain. Nah, ini sebagai sebuah ringkesan. Ada hadis riwayat Imam Muslim, kapan kita atau seseorang boleh meminta? Biar kita paham nih. Biar saya ngerti sebagai seorang Muslim, bagaimana sikap saya ketika dalam keadaan sulit? Apa yang bisa saya lakukan? Lihat. Anda masuk tidak pada kategori satu dari tiga ini sampai mau meminta bantuan sama seseorang. Satu, yang boleh minta itu cuma tiga orang. Satu, orang yang nanggung utang orang lain. Atau dia berhutang demi orang lain. Satu. Lalu dia sulit, gak bisa bayar hutang, ditagi. Sementara hutang itu tidak untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Yang kedua adalah orang yang kena musibah. Mungkin keluarganya sakit, mungkin pernah kecelakaan. Lalu habis hartanya untuk musibah yang pernah menimpanya itu, habis dia ke dokter, bayar rumah sakit, bayar obat, sampai untuk sekedar memberi nafkah makan anak istrinya kesulitan. Orang ini berhak untuk, atau boleh, bukan berhak ya. Orang ini boleh untuk meminta. Dua. Yang ketiga adalah, yang boleh meminta itu adalah seseorang yang, apa itu namanya, dia sedemikian sulit hidupnya, sudah berusaha tapi masih sulit hidupnya. Dan itu mesti dibuktikan, kesulitan hidup yang dia dapatkan itu mesti dibuktikan minimal oleh tiga orang dari kampungnya, dari tetangga-tetangganya. Ada yang bilang tiga orang, ini orang yang benar-benar susah. Kalau ada tiga orang yang benar-benar susah, ada tiga orang yang mengatakan bahwa dia benar-benar susah, benar-benar hidup miskin, orang ini baru layak, baru boleh meminta. Selain itu nggak ada yang boleh minta. Bahkan kalau kita baca pendapat pada madzhab Hambali, hukumnya haram. Kalau ada orang minta sementara dia dalam keadaan sebetulnya mampu berusaha atau dia punya sesuatu yang lain untuk menutup kebutuhan hidupnya yang darurat, maka hukumnya haram. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Sekali lagi, kalau kita diberi sesuatu oleh orang, sebaiknya kita balas. Tetapi ini juga sikap untuk orang yang sebaliknya. Kalau saya dikasih kebaikan, Anda berikan sesuatu kepada saya balas minimal dengan doa, dengan mengucapkan jazakallah khair. Boleh sebut, Pak? Boleh baca? Jazakallah khair. Sebut? Jazakallah khair. Nabi SAW katakan, tadi kan disuruh doain tuh orang tuh. Doa yang paling baik buat membalas kebaikan orang adalah kalimat tadi. Jazakumullah atau jazakallah khairan. Khair cukup begitu. Jazakallah khair. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan dari Allah. Begitu. Itu siapa yang bilang kalimat itu, membacain doa sependek itu, Anda sudah dikatakan sudah melakukan mukafa'ah. Anda sudah membalas kebaikannya dengan balasan yang memadai, yang cukup. Begitu. Kalau saya diberi, saya minimal mendoakan. Bagaimana kalau saya memberi? Kalau saya memberi sesuatu, jangan mengharapkan dibalas Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Anda boleh baca di dalam ayat Al-Quran, misalnya pada surah, apa itu namanya? Pada surah Al-Muddathir, Allah katakan, wala tamnun tastakthir. Wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Ayat nomor 6. Dan janganlah engkau, wahai wala tamnun tastaksir, jangan engkau memberi sesuatu wahai Muhammad dengan maksud, dengan niat kepengen peroleh balasan. Sikap. Pahami ini agama dengan cara yang benar. Kalau Anda jadi afwan, jadi murid, saya jadi seorang murid, saya harus menghargai guru saya dengan sepenuh hati. Kalau saya jadi guru, saya harus mencintai orang yang saya sampaikan kebaikan kepadanya dengan sepenuh hati. Dan saya jangan pernah naruh perasaan lebih baik dari siapapun yang orang yang ajak saya ajak ngomong. Itulah sikap kita. Kalau jadi orang tua, didik anaknya dengan baik. Kalau kita jadi anak, bakti sama orang tua. Bukan nuntut sama orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Mari sama-sama dirikan agama itu dalam kehidupan ini. Agama itu Bapak nggak kelihatan. Bapak kalau lagi di mobil, jalan, orang nggak tahu Bapak lagi ibadah atau tidak, sholat kah, baca zikir, nggak lihat. Orang bisa lihat dari omongan kasar kita. Kalau kita naik mobil, disalip orang, ngomong kasar. Orang lihat, itulah agama kita. Itulah agama Anda, itulah agama saya. Itulah agama kita. Wallahu a'lam. Kalau ada yang menyampaikan suatu silahkan. Tafadhol. Cukup? Kalau enggak ada ya cukup. Apa itu namanya? Sekedar menyampaikan Bapak-bapak, saudara-saudara semua yang mulia. Apa itu namanya? Ada baik kita punya amalan walaupun sedikit. Ini ada bisa dilihat hadis-hadisnya, artinya saya bertanggung jawab untuk keterangan ini. Bapak jangan lupa baca surah atau ayat kursi, baca ayat kursi di empat tempat, di empat keadaan. Baca ayat kursi setelah sholat, habis baca Allahumma anta salam itu, baca ayat kursi sekali saja. Dalam hadis dikatakan, Nabi SAW katakan, siapa yang baca ayat kursi telah sholat, dia biasakan, dia mulazamah, maka tidak ada jarak pemisah antara dia dan surga kecuali kematian. Orang gak bisa masuk surga kecuali mati dulu, bukan? Baca ayat kursi setelah sholat. Dua, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa hayyul qayyum itu, saat Anda masuk ke dalam rumah. Pulang nih, kemana-mana masuk ke rumah, itu baca ayat kursi. Jadi setelah beri salam, assalamualaikum, gitu, baca doa masuk ke rumah, nah, gitu, lalu apa itu namanya baca ayat kursi sekali saja, itu akan ya jelibur rizik, akan bawa rizki buat kita dan keluarga kita di rumah. Dua, yang ketiga jangan lupa baca ayat kursi saat mau tidur. Tentu selain membaca kul huwallahu qul huwallahu qul huwallahu binnas, baca ayat kursi itu dan saat bangun tidur, empat hal, empat waktu. Baca ayat kursi saat setelah sholat. Kalau masuk rumah baca ayat kursi supaya ada rezeki keberkahan di rumah kita. Baca ayat kursi kalau kita apa itu namanya mau tidur dan bangun tidur. Ayat kursi adalah ayat paling mulia dalam seluruh Al-Qur'an. Ayat paling mulia dalam Al-Qur'anul Karim adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu baca itu. Bapak bisa lihat betapa agung ayat itu dalam hadis-hadis sahih, bahwa itu ayat ketika akan diturunkan, Allah menyuruh para malaikat yang biasa memanggul arsy, menandu arsy itu untuk turun, mengawani ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaat ini keterangan buat saya dan kita semua. ilmu kalau nggak diamalin nggak ada manfaatnya. Agama ada dalam sikap kita, dalam kehidupan kita. Itu kesimpulannya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusallu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma atina ma 'ataita ibadakas salihin minal 'ilmi wal ma'rifati wal yaqin. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh, dari ilmu pengetahuan yang mendekatkan kami kepada Allah, dari mengenalmu ya Allah sehingga timbul rasa pengharapan dan rasa takut kepadamu yang benar, yang tulus, yang teguh, dan keyakinan yang kuat dalam hati kami ya Allah, keyakinan yang menancap atas apa yang Kau tentukan, ridho atas semua ketentuanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf Bapak-bapak saudara-saudara semua kalau ada yang salah atau keliru. Begitu, kalau salah ada dari saya, kalau benar adalah tuntunan dari Allah dan Rasulnya, juga tuntunan dari guru-guru sebelum kita. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.